Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pada Nabi Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala. Hadis Sunan Ibnu Majah. Kitabun jama'ahu mu'allifuhu murattaban ala babi yablughun hawa wahidin warba'in wa salasimi'ah warbati alaf. Kitab yang penulisnya mengumpulkan hadis-hadis dengan urutan bab-bab fikih yang mencapai jumlahnya 4341 Hijriyah wal masyhur inda kasirin min mutaakhirin annahu as-sadisu min kutubi usul hadith al-umahat as-sit ya masyhur di kebanyakan mutaakhirin, mereka memasukkan Sunan Ibnu Majah urutan yang keenam dari kitab-kitab usul hadith al-umahat as-sit. Nah, dikatakan indah kesir karena sebagian berpendapat as-sadis itu adalah Sunan Ad-Darim. Ya, ada yang memasukkan yang keenamnya adalah Ibnu Majah, ada yang menyatakan yang keenam itu adalah Sunan Ad-Darim. Qala rahimahullahu ta'ala ila annaha qallu rutbatin minas sunan, hanya saja dia lebih bawah kedudukannya dibandingkan sunan-sunan yang lain, dibandingkan Sunan Nasa'i, Nabi Daud dan Sunan Tirmidzi. Hatta kana masyhuru, sehingga menjadi satu kaidah yang masyhur, anna man farada bihi yakunu dha'ifan ghaliban. Satu kaidah yang masyhur, apa yang Ibnu Majah bersendirian meriwayatkannya itu seringnya dha'if. Man farada bihi Ibnu Majah, satu hadis yang hanya ada dalam Sunan Ibnu Majah itu seringnya dhaif. Ilan al-Hafidh Ibnu Hajar qala, hanya saja Ibnu Hajar berkata laisal amru fi dhalika ala itlaqihi bisikra'i, namun perkaranya tidaklah demikian secara mutlak berdasarkan istiqra, ya kajian telaah yang beliau lakukan. Wabil jumlah tapi secara global, fafihi ahadithu kathiratun munkaratun wallahul musta'an. Dalam Ibnu Majah itu banyak hadith-hadith yang munkar wallahul musta'an. Sehingga derajatnya anzal dibandingkan sunan yang lain. Sehingga sisa kata-kata tadi, sebagian menyatakan yang keenam itu bukan Ibnu Majah tapi Sunan Ad-Darim. Iya. Dan sebagian perlu dikaji lagi, Ini dari yang saya ingat. Kemarin saya katakan Sunan Tirmidzi kenapa dikatakan anzal dibandingkan Sunan Nabi Daud, karena ada perawi Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Yang saya ingat juga kenapa di Majah juga anzal, karena fihi dalam kitab tersebut ada rawi yang ma'ruf bin Itizal, jadi Amr bin Ubaid salah satu perawinya. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab berikutnya. Wa qala Dzahabi fihi manakir wa qalilun minal mawdu'at. Dalam kitab ini ada hadis-hadis mungkar dan bahkan ada sedikit dari hadis-hadis maudhu. Wa qala Syuuti rahimahullahu taala innahu tafarrada bihrajil hadis an rijalin muttahamin bil kadhib wa sariqatil hadis. Kata Syuuti rahimahullahu taala, beliau bersendirian dalam meriwayatkan hadis dari orang-orang yang muttaham bil kadhib, yang terduga berdusta. Dari orang-orang yang melakukan sariqatul hadis, pencurian hadis. Qala wa ba'du tilkal hadis la tu'rafu illa min jihatihim. Dan sebagian hadis-hadis tersebut tidak diketahui kecuali dari jalannya mereka, dari jalan orang-orang yang muttaham bil kadhib dan muttaham bisariqatil hadis. Ini sehingga mereka yang masukkan Ibnu Majah dalam Kutub Sittah itu menyatakan di urutan terakhir. Wa aktsaru ahadithihi qad syarakahu fi rajiha ashabul kutubi sittah. Kulluhum wa ba'duhum. Mayoritas hadis-hadis dalam Sunan Ibnu Majah itu telah diriwayatkan pula. Ya, telah sama-sama meriwayatkannya para penulis kutub sittah yang lain untuk sebagai mereka. Wa anfarada anhum bitis'atin wa salasin wa sami'ah wa arf. Hadis. Namun Ibnu Majah bersendirian meriwayatkan 1339 hadis. Tidak diriwayatkan oleh ashab kutub sittah yang lain. Jumlahnya 1339. Kama haqqaqa dzalika, sebagaimana dikatakan, dinyatakan, ditahqiq oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ibnu Majah huwa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah bilha as-sakinah wa yuqal bita rib'i maulahum al-Kuzbaini. Wulida bil Kuzbain, beliau meninggal di negeri Kuzbain min Iraq al-Ajam sanah tis'ah wa miyatain, di tahun 209 Hijriah. Wartah lebih terlebih lahat hadis ila Ar-Ray wal Basrah wal Kufah wa Baghdad wa Syam wa Misr wa Hijaz. Berihlah mencari hadis ke negeri Ar-Ray, ke Basrah, ke Kufah, ke Baghdad, ke Syam, ke Mesir, ke Hijaz. Wa akhadha an kathirin min ahliha. Dan beliau mengambil ilmu hadis dari banyak ahli hadis di sana. Tufiya sana 73 wa 200, Beliau meninggal di tahun 270 Hijriah an arba'in sittina wasana. Ia di usia 64 tahun. Lahu adadu min at-tasanif an-nafi'ah. Beliau memiliki beberapa karya yang bermanfaat rahimahullah. Wa jazahu al-muslimina khairan. Ini kutubu sittah. Kemudian kata rahimahullah ta'ala musnad al-imam Ahmad. Al-muhdithun ja'alul masanida bidarajati ats-tsalitsa ba'da sahihain was sunan. Para muhaddithin menjadikan kitab-kitab musnad di derajat yang ketiga setelah sahihain dan sunan. Wa min a'dhamil masanid qadran wa aktsaruha naf'an. Di antara kitab musnad yang paling agung kedudukannya, yang paling banyak manfaatnya adalah musnad al-imam Ahmad. Waqad syahida lahu al-muhaddithun qadiman wa hadithan. Al-hadith di masa lalu dan sekarang telah mempersaksikan biannahu ajma'u kutubi sunnah, bahwasanya kitab musnad adalah musnad Ahmad adalah kitab yang paling mencakup dari kitab-kitab sunnah. Wa'u'aha, ya, yang paling ya mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimihtaju ilal muslim bidini wa dunia, yang boleh mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam urusan agama dan dunianya. Qala Ibnu Katsir la yubazi musnada Ahmadin kitabu musnadin bi kasratihi wa husni siyaqatihi. Tidak ada yang sebanding dengan musnad Ahmad kitab musnad manapun, ya, dalam banyak hadis dan bagusnya pemaparan hadis. Wa qala Hambal jama'na abi ana wa Salih Abdullah. Kata Hambal, ayahku mengumpulkan aku, Saleh dan Abdullah, faqara alil musnad. Wa ma sami'ahu ghairuna. Kemudian beliau membacakan kepada kami kitab musnad ini. Dan beliau dan tidak ada yang mendengarnya selain kami. Bertiga. Waqala kata Imam Ahmad, hadal kitabu jama'atuhu min aktar min sab'ati alaf. Kitab ini aku kumpulkan dari lebih dari sab'ati alaf hadith wa hamsina alfan. Kitab ini aku kumpulkan lebih dari 57,000 hadis. Fama ikhtalafa bihi al-muslimun min hadis Rasulullah sallam. Apa yang kaum muslimin berselisih terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'u ilaih. Silakan kalian rujuk ke kitab ini. Fa in wajadtumuhu jika kalian dapat di dalam kitab musnad, maka itu adalah hadis yang bagus. Wa illa, tapi kalau tidak ada dalam kitab ini, falaysa bihujjah, maka bukan hujjah. Ini beliau ucapkan kepada putranya Abdullah, kepada Salih, dan juga hamba. Lakin qala Dzahabi rahimahullahu taala hadzal qaul minhu ala ghalibil amri. Ucapan Imam Ahmad ini, kalau ada satu hadis yang diperselisihkan, rujulah kepada kitab ini. Ini pada mayoritas keadaan. Wailla falana ahadits qawiyyatun bi sahihain was sunan wal azza ma hiya bil musnad. Kenapa demikian? Karena kita memiliki hadis-hadis yang kuat. Hadis-hadis yang kuat yang merupakan hujjah, ada dalam sahihain, ada dalam kitab-kitab sunnah, dalam kitab sunan, dalam kitab azza. Ini azza itu adalah kitab hadis yang tersendiri. Tidak ditulis berdasarkan urutan sunan atau sahih, tapi berdasarkan permasalahan. Dan kitab tersebut dan hadis tersebut tidak dalam kitab musnad. Ada hadis-hadis yang kuat yang ada dalam sahihain dan kitab-kitab sunan al-azhar yang tidak dalam kitab musnad Ahmad. Waqad zada fihi ibnuhu Abdullah ziyadat. Dan Abdullah bin Ahmad putra beliau telah menambahkan kepada musnad ini tambahan-tambahan. Laisat min riwayat abih, yang bukan riwayat ayahnya. Waktu uraf dan dikenal dengan nama Zawaid Abdullah. Wazada fiha aydan Abu Bakar Al-Qutai'i. Diriwayatkan oleh, ditambah juga oleh Abu Bakar Al-Qutai'i, alladhi rahu an Abdullah nabihi ziyadat, tambahan an ghair Abdullah wa abihi. Wa yablughu adadal hadis musnad bil muqarrar. Hadis musnad ini dengan pengulangan bisa mencapai nahu 40,000 hadis, 40,000 hadis. Qabihatul muqarrar, dan dengan membuang pengulangan nahu 30,000 hadis. Dan makhdum, alhamdulillah. Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala haqqaqah, yang mentahqiq kitab ini. Dan di antara yang mentahkiknya Muasasah Risalah 50 jilid. Ya. Ini Musnad Imam Ahmad. Allah alam. Insyaallah.